Roma pasal 6. Dan dolo tamol ia mai adie. Dulo ita mo tito o tutua mohutu dusa alihuramatil Allah Ta'ala oduhenga. Lo ia adito ma tandu tilala. Ito mai late lo lama dusa. Tila pangalo akali ito dong kemuli mohualinga tumumula he mohutu dusa. Tandu ma atawali mongoli. Deo ito nga amila malo ali tuau wali isa almasi. Loli lilihu umat lolimondo wau itola maalwali tuau wolio tadermo opo patelio. Wala u odito, loli lilihu baito ito mailate wau mailobungyo pepeenda wali isa. Alihu odaili isa maamuli tilimu mulai wala kawasalo Allah Ta'ala tipapa. Odito olo, ito maa tumumulo wala tutumula bohu. Ito maalwali tuau wali isa, sababu ito mailate pepeenda wolio loli lilihu umat lolimondo. Odito olo ito maamali tuau wolio to dalamo obobongulio mai londo kuburu. Otawando, de utabi atindo mulolo male salipu pepeenda wali isa almasi, tunggulo, tabi atindo mulolo boito mai lenggi kawa salio wau ito didumwali watolo rusa. Titalo titata mailate, rusa maridu o kawasa to olio. Ito mailate wali isa almasi, loli lilihu umat lolimondo, wau ito parcaya, deu ito muali tumumula wolio olo. Sababu, otawando, deu ti isa almasi ma bilo ngumelo Allah Ta'ala londo kuburu, wau tio dilalo mate. Opo pate dilalo kawasa to olio. Ti isa almasi mailate, wau tio diduta mate-mate mao. Dusa madidulo o kawasa malawan olio. Tio maluli tilimu mulai, wau tutumulio baito mopo masahurul Allah Ta'ala. Odito alo wali mongoli, timongoli musim mopo ganapu, deu timongoli mailate lo lama kawasa lo dusa. Wau masatia, timongoli musim tumumula muali tuau wali isa almasi, wau mopo masahurul Allah Ta'ala. Sababu itu, dilama apululia dusa ma kawasa batangani mongoli umuali binasa beti. Alihu timongoli dela boa hemoturuti kandaki lo napusu. Wadila ma udua anggota batangan ni mengali oda dusa pemakelio muhutu umule itu. Bo udua ma anggota batangan ni mengali oda Allah Ta'ala pemakelio muhutu ubanari. Sababu, omo omolu timungani mailate bo masatia timungani mahetumula. Dusa itu madidu okawasa ta batangan ni mengali, sababu timungali jila hetumula tatiba lo hukum lo taurat, bo tatiba lo rahmati lo Allah Ta'ala. Walolo masatia, mualim mialo dila itu ma muhutu dusa terusi. Sebab itu dila hetumula tatiba lo hukum lo taurat, bahwa tatiba lo rahmati lo Allah Ta'ala. Dila muali odito, tandu ma atawando, won itu muhudu ma batangan to ode taungota muali wato, itu musi taati ode elio. Odito olo, won itu muhudu ma o, batangan to muhutu dusa, itu muali wato lo dusa, umu ode lo olanto ode opopate. Bahwa won itu taati ode Allah Ta'ala, kuito mo ode lo olando, ode tutumula banari. Oma molo timongali wato lo dusa, wao timongali taati ode elio. Bo syukuru ode Allah Ta'ala, masa tia timongali to'o tutua taati ode pengajari umat tilo limo limo ngoli. Timongali maa pila pobebasi lo Allah Ta'ala londo wato lo dusa, wao malo wali wato lo obo banari. Wao mo polelemei lo pasali boti, sababu timongali manusia biasa, donggo wolo u iilangi to oli mongoli. Odelo ti mongoli malo huduma anggota la batanga li mongoli luali wato lo dusa umo odelo ode duruhaka. Odit olo ti mongoli masatia musi mo huduma anggota la batanga li mongoli muali wato lo obo banari umo odelo oli mongoli ode tutumula umo tu ude wolo kohandaki lo Allah Ta'ala. Tuwakutu ti mongoli wato lo dusa ti mongoli dilawato lo Allah Ta'ala. Hung lo dusa baito masatia hemo olita almangoli, wau dusa baito muali dalalo tau binasa. Bo masatia, timongoli ma pila pobebasi lo Allah Ta'ala londo dusa. Tau timongoli ma loali wato lo Allah Ta'ala, timongoli ma mootapu hungo umo odelo olimongoli, ode tutumula umo tu ude walo kehandaki lo Allah Ta'ala. Wau, tutumula adito baito muali dalalo tau mololimo tutumula kakali. Hasil lo dusa itu mautu, bo rahmati lo Allah Ta'ala tutumula kakali to dalam oli Isa almasi eyando.